نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kita masuk kepada hadis yang ke-56 dari kitab Riyadhus Shalihin, yang merupakan hadis ketiga dari Babus Shiddiq. Berkata An-Nawawi rahimahullah, "Ats-Tsalitsu an Abi Sufyan Sakhr Ibni Harbin radhiyallahu ta'ala anhu fi hadithihi tawil fi qissati Hiraqla." Hadis yang ketiga dari bab ini, yakni dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu, itu nama daripada Abu Sufyan, dalam hadisnya yang panjang terkait dengan kisahnya dengan Hiraqla, penguasa atau raja Romawi pada masanya, Kaisar Hiraqla. Qala Hiraqlu, berkata Hiraql, "Famadza ya'murukum," yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dipenggal kisahnya, cukup panjang, diambil dari sisi yang terkandung padanya kalimat As-Siddiq. Lantas apa yang dia perintahkan kepada kalian? Ianya Abu Sufyan pada saat itu masih musyrik. Abu Sufyan Sakhr bin Harb, salah seorang tokoh musyrikin pada masanya, yang sering melakukan perjalanan ke berbagai macam daerah, negara-negara sekitar, diantaranya ke Syam, termasuk ke Romawi. Maka dipanggillah Abu Sufyan ini oleh Heraklius ataupun Hiraqla, yakni kaisar ya, penguasa Mesir, penguasa mana? Romawi pada masa tersebut. Penguasa Romawi pada masanya dipanggil sebagai undangan khusus karena Heraklius pada masa tersebut merasa penasaran terhadap desas-desus yang dia dengar tentang keberadaan seorang nabi, yang nabi tersebut lahir di Hijaz, sedangkan ini ada orang Hijaz dari orang Mekah datang ke negerinya. Maka dipanggillah Abu Sufyan. Dan tentunya di situ Abu Sufyan bersama dengan kafilah yang lainnya. Kemudian karena Hiraql adalah seorang penguasa ya, yang juga sangat kuat berpegang dalam agama, agama Nasrani, seorang dari kalangan Ahlul Kitab, di samping dia mempelajari kitab Injil, kitab agamanya, juga mempelajari kitab Taurat. Seorang yang memang betul dalam mempelajari dua kitab tersebut. Dan dia juga seorang yang memiliki kecerdasan, raja yang cerdas. Maka kemudian diundanglah Abu Sufyan bersama dengan rombongan untuk kemudian bisa singgah dan berbincang-bincang dengan sang raja, sang kaisar. Dan Abu Sufyan dijanji sama sang raja bahwasannya harus menjawab dengan jujur. Semua pertanyaan yang diajukan harus dijawab dengan jujur. Dan orang-orang yang di belakang Abu Sufyan juga dikatakan kepada mereka, jika nanti ya rekan kalian ini, yakni Abu Sufyan, dia berbicara dusta, maka katakan bahwa dia dusta. Teriaki dia bahwa dia telah berdusta. Sehingga dengan itu Abu Sufyan begitu sangat jujur menyampaikan tentang apa yang akan ditanyakan. Disampaikan semuanya dengan detail, rinci, dengan penuh kejujuran yang menunjukkan akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang ditanyakan oleh Abu Thaib, oleh siapa di sini Hirokla, adalah famadza ya'murukum? Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi perintahkan kepada kalian? Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan pada saat itu mengatakan, qultu yaqul, beliau mengatakan, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah semata dan jangan kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ini merupakan seruan para nabi yang pertama. Seluruh daripada para nabi seruannya adalah ini, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, menjelaskan tentang tauhid dan memerangi daripada kesyirikan. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan seluruh daripada apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Yaitu tinggalkan perkara-perkara jahiliyah. Di sini juga di antara seruan daripada Rasul adalah untuk tidak kemudian taklid buta terhadap apa yang didapatkan dari nenek moyang. Tetapi sekali lagi kembali kepada apa yang menjadi aturan di dalam agama, apa yang menjadi seruan daripada Rasul, apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau. Ini yang didakwahkan dan diajakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diakui oleh Abu Sufyan. Diajak supaya beribadah hanya kepada Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan agar meninggalkan apa saja yang menjadi seruan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, yakni perkara-perkara jahiliyah. Wa ya'muruna bis-shalah, dan ini juga kecerdasan daripada Abu Sufyan. Dia sebutkan ibadah yang paling besarnya daripada ibadah kaum muslimin secara zahir setelah tauhid adalah salat. Wa ya'muruna bis-shalah, mengajarkan kepada kami salat, padahal dia masih musyrik dan pada saat itu masih memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Sufyan. Tapi jawaban daripada pertanyaan Heraklius dijawab dengan sejujur-jujurnya. Mengajak kami agar kami menjalankan sholat, wasyidq, dan juga mengajak kami, menyuruh kami untuk kami selalu berlaku jujur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terkenal sebagai orang yang sangat jujur. Ya. Di kalangan musyrikin beliau sangat terkenal akan kejujurannya. Dan beliau mengajak, memerintahkan kepada kejujuran. Dan seluruh musuh-musuhnya mengakui akan kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya mereka di saat mendustakan Rasulullah bukan ragu terhadap kejujuran beliau. Tetapi yang mereka dustakan adalah bahwa hal tersebut dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kemudian mereka menjadikan mereka kemudian ingkar. Pada hakikatnya mereka tidaklah mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, dalam artian tidaklah mendustakan Rasulullah SAW, tetapi mendustakan apa yang dibawanya. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu yang didustakan oleh mereka. Fa innahum la yukadzibuna. Sesungguhnya mereka tidaklah mendustakan kamu. Walakinnal ladzina kafaru bi ayatina yajhadun. Tetapi orang-orang kafir itu mereka menolak dan membangkang terhadap ayat-ayat kami. Wal afaf, demikian pula mengajak untuk berlaku iffah, senantiasa menjaga kehormatan, melakukan perkara-perkara yang dengan itu terjaga kehormatan, menjauhi dari perkara-perkara yang rusak, perkara-perkara yang keji dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wasilah, dan memerintahkan untuk menyambung hubungan, menyambung hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung, hubungan-hubungan kekerabatan dan persaudaraan. Muttafaqun alaih, hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasannya perkara yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara tauhid. Sebagaimana tadi telah disebutkan juga, yakni di saat Abu Sufyan ditanya, maka jawabannya adalah "U'budullah wahdah wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau menyatakan, "Fala ya'budu ghairallah." La malakan wala rasulan wala syajaran wala hajaran wala syamsan wala qamaran. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Jangan kalian beribadah kepada malaikat ataupun beribadah kepada rasul ataupun beribadah kepada pohon, kepada bebatuan, kepada matahari dan bulan. Wala ghairu dzalik. Dan jangan pula beribadah kepada selain itu. Ibadah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan memang orang-orang musyrikin pada masa tersebut mereka macam-macam peribadatannya. Ada yang menyembah malaikat. Allah menyatakan wala ya'murukum antattakhidul malaikata wa nabiyyina arbaba. Tidak pula dia memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian beribadah kepada mereka. Ada pula yang beribadah kepada pohon. Ada pula yang beribadah kepada bebatuan. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz zakar wal unsa tilka idzan qismatun dhiza. Di situ nama-nama berhala Lata dan Uzza. Lata ini adalah bentuknya patung manusia. Ya, Uzza ini bentuknya pohon yang dikeramatkan. Manat ini batu besar yang juga dikan. Wala syamsan wa qamar, jangan pula beribadah kepada matahari dan bulan. Allah menyatakan, "La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Jangan kalian beribadah kepada matahari, kepada bulan, tetapi beribadahlah kalian kepada yang telah menciptakannya. Ya, ini beribadah kalian kepada Allah yang telah menciptakan keduanya. Ini seruan daripada para rasul Dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang seorang rasul kecuali seruannya adalah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad dari seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar yang diibadai kecuali Allah. Kecuali aku, ya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka ibadailah aku, kata Allah. Ibadailah aku. Semua rasul menyuruh kepada peribadatan hanya untuk Allah. Allah juga menyatakan, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Seruan setiap rasul tersebut adalah an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut di sini adalah yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni ubudullaha wajtanibus syirik. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi kesyirikan. Ini seruan daripada para rasul semuanya, hingga datang rasul yang terakhir penutup daripada para nabi dan rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan seruan yang sama. U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Dan itu begitu sangat menghunjam pada mereka orang-orang musyrikin. Seruan daripada rasul adalah ini, tauhid ini begitu sangat menghunjam pada mereka. Mereka paham betul. Sehingga beriman, orang yang beriman kepada rasul dengan pemahaman, dan kufur terhadap rasul dengan kekufuran mereka, dalam keadaan mereka paham terhadap ajakan tersebut. Mereka paham, sehingga mereka tidak mau untuk beriman kepada rasul, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka paham betul ajakan tersebut itu seperti apa konsekuensinya. Bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia tidak boleh lagi beribadah, menyembah, meminta, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bernazar, berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi mengagungkan, memberikan bentuk-bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini itu semua adalah merupakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka orang-orang musyrikin begitu paham terhadap kalimat ini, di mana banyak daripada kaum muslimin saat ini mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak memahami konsekuensi kalimat tersebut. Sebagian mereka tidak memahami konsekuensi-konsekuensi tersebut, ya. Sebagian mereka ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tetapi masih juga datang ke dukun, ya kan, datang ke paranormal, meminta kepada mereka, masih juga mempercayai tentang zodiak, perbintangan, masih juga mempercayai tentang ramalan-ramalan para peramal. Maka yang seperti ini sesuatu yang akan menggerogoti daripada akidah, merusak daripada keyakinan tauhid yang merupakan seruan dan dakwah para rasul semuanya. Kemudian kalimat yang kedua yang disampaikan oleh Abu Sufyan tentang apa yang diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utruku makan alaihi abaukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan oleh kalian apa saja yang bapak-bapak kalian dan nenek moyang kalian ajakkan. Ya, ini ajakan-ajakan kepada perkara-perkara jahiliyah. Asy-Syaikh menyatakan, "Unzur kaifa sada bil haqq. Kullama kana 'alaihi aba'uhum min ibadatil asnam, amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitarkih." Perhatikan di sini bagaimana beliau dengan terang-terangan mengajak kepada kebenaran, dengan tanpa teding aling-aling, secara vulgar mengajak, "Utruku makan 'alaihi aba'ukum." tinggalkan segala sesuatu yang menjadi keyakinan bapak-bapak kalian dan menjadi amalan mereka. Ya tentunya. Kenapa? Karena perkara-perkara yang bahkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala seperti Taurat dan Injil, di saat Al-Qur'an itu turun, maka itu sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Tidak berlaku lagi apa? Hukumnya. Wajib untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi apa-apa yang berada padanya siapa? Bapak-bapak kalian, wahai musyrikin. Tinggalkan itu semua. Tinggalkan itu semua, kemudian kembali kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dengan terang-terangan utruku makan alaihi abaukum, tinggalkan itu semua. Karena telah datang kepada kalian kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sana yang ditinggalkan adalah perkara-perkara ibadah. Adapun perkara-perkara akhlak yang baik, karena tidak seluruh mereka berakhlak buruk. Akhlak-akhlak baik yang ada pada mereka seperti misalnya kedermawanan. Mereka orang-orang yang dermawan. Ya, orang-orang musyrikin, orang-orang Arab musyrikin ya pada masa tersebut, orang-orang Quraisy ma'ruf dengan kedermawanan mereka. Sehingga yang disuruh untuk ditinggalkan adalah perkara-perkara fahisyah, perkara-perkara dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idza fa'alu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha." Apabila mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, mereka mengucapkan, "Lah kami dapati bapak-bapak kami dahulu melakukan ini. Kami dapati nenek moyang kami ya melakukan perbuatan ini menjadi suatu tradisi, suatu budaya ataupun suatu adat istiadat yang terus-menerus kami jalani." Dan Allah tentunya memerintahkan juga hal ini ya, berdasarkan anggapan mereka. Ya. Karena ini adalah sesuatu yang telah turun-temurun, kata mereka. Telah turun-temurun, diwariskan oleh bapak-bapak dan nenek moyang kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan perbuatan keji seperti itu. Banyak ya tentunya perkara-perkara jahiliyah. Dan setiap kali mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji, itu mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang datangnya dari Allah. Karena mereka mendapatkan itu dilakukan oleh bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapati bapak-bapak kami melakukan itu. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi dalam perkara-perkara agama terkhusus ya, terkhusus perkara-perkara agama, kita tidak berbicara tentang perkara-perkara di luar agama, masalah-masalah yang kaitannya bukan masalah agama ya, budaya dan sebagainya, maka itu perkara yang luas, atau adat istiadat yang sifatnya tidak bertentangan dengan syariat itu luas. Tapi kita berbicara tentang masalah yang itu kemudian menjadi sesuatu yang diyakini dan menjadi sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat hal tersebut bertentangan dengan apa yang ada padanya syariat, harus ditinggalkan. Walaupun itu telah menjadi sesuatu yang mengakar pada budaya kita, harus ditinggalkan kalau itu bertentangan. Ya, kalau itu bertentangan. Adapun perkara-perkara adat istiadat yang tidak ada pertentangan di dalam Islam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena yang diserukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah segala suatu perang yang perangnya jahiliyah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita wajib untuk mempelajari apa itu ajaran Rasul dan apa itu perkara-perkara yang menyelisihinya. Sehingga kita bisa membedakan ini adalah perkara yang sifatnya duniawiyah dan ini adalah perkara yang dibahas dalam masalah-masalah agama, kaitannya dengan keyakinan. Adapun perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah menjadi kebiasaan dan tradisi, hal tersebut dipelihara di dalam Islam ya. Al-adah muhakkamah, kata para ulama. bahwa adat istiadat itu sesuatu yang diberlakukan. Hanya saja sekali lagi, ini yang perlu untuk ditegaskan, di saat hal tersebut bertentangan dengan syariat, ya, berbenturan dengan keyakinan yang harus dijaga oleh setiap muslim, maka hal tersebut harus ditinggalkan, harus dijauhkan, terlebih kalau kaitannya dengan sesuatu yang akan bawa kepada kesyirikan. Dia ditanyakan bulannya atau bulanannya. Kalau sekarang ini bulan-bulan itu tidak ada, ya. Kalau yang khas kalau mengenai bulan-bulan itu, maksudnya kuliah tadi itu bulan dan empat bulannya tadi. Ya. Ya. Apakah itu termasuk akidah ataupun kalau nanti kita hanya di situ tetapi ini kita akan sebagai budaya saja. Jadi terkait dengan pertanyaan yang saya pahami dari pertanyaan tersebut, apakah kebiasaan dari sebagian muslimin, sebagian itu ya, sebagian muslimin 4 bulanan usia kehamilan ataupun 7 bulanan itu terkait dengan perkara akidah atau kanda, maka yang pertama kalau kita berbicara tentang masalah akidah tentunya perkara yang harus datangkan padanya dalil, ya kan? Kemudian apa yang disebutkan tentang 4 bulan tadi itu dikaitkan dengan kejadian di alam ruh ataupun kejadian di alam rahim, ya. Itu berdasarkan hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya setiap bayi itu berada dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Kemudian 40 hari kedua alaqah dan 40 hari ketiga menjadi mudghah. Ya ini berapa itu? 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Mungkin dari sisi ini. Maka yang memberitakan perkara ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakannya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mencontohkan pada bayi yang kemudian di usia segitu kemudian dilakukan satu prosesi atau satu seremoni tertentu. Rasulullah SAW tidak memberikannya, tidak memberikan apa istilahnya contoh yang seperti itu, sehingga hal tersebut, wallahu a'lam bishawab, ya, kita mencukupkan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita mencukupkan apa yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Apa? Kita pelajari apa yang harus dilakukan kalau usia-usia bayi segitu, ya, yang dicontohkan di dalam Islam adalah setiap kita terutama pada ummahat, pada ibu-ibu yang sedang hamil, ya, itu senantiasa, bukan hanya pada hari-hari tersebut, ya, didoakan dan sebagainya, senantiasa dia meminta berdoa di saat hamil, ya di saat hamil itu dia selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, itu yang diajarkan. Ya, untuk kita senantiasa meminta dzurriyat thayyibah, dzurriyat shalihah. Senantiasa. Tidak dikaitkan dengan hari-hari tertentu atau waktu tertentu tadi. Waktu menjadi alaqah 40 hari. Yang pertama 40 hari, yang kedua 40 hari, yang ketiga. Kenapa yang pertama enggak, yang kedua enggak, baru yang ketiga dilakukan hal tersebut? Dari mana ini asalnya? Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian. Setiap saat, setiap waktu. Di saat kehamilan, maka setiap kita ya, orang tua dan ini bapak ibu tentunya terutama. Dan para ulama juga menyebutkan bahwasannya tingkah laku daripada ibu itu akan berimbas pada si janin tadi. Terkadang kesolehahan daripada ibu tadi itu juga akan berpengaruh besar pada si janin tadi. Sehingga diperintahkan ataupun diajarkan, dihasung untuk banyak-banyak membaca Al-Quran tanpa dikaitkan dengan hari tertentu ya. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak berpuasa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah ya, banyak bersedekah demi kebaikan dan kesolehan daripada anak yang dikandungnya tadi. Dia jadikan itu sebagai wasilah untuk kesolehan daripada anak yang dikandungnya tadi. Ada satu kisah seorang ya, ini malah kisahnya kisah tentang seorang khalifah. Khalifah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, punya istri yang juga bertakwa. Ya, melahirkan seorang anak, kemudian anak tersebut dewasa. Setelah itu ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memimpin satu pasukan. Ternyata setelah itu beberapa bulan begitu ya, terdengar kabar sampai kepada khalifah bahwa putra beliau telah melarikan diri dari medan jihad. Ya, melarikan diri dari medan tempur di saat pasukan bertemu, lari. Nah, ini dosa yang sangat besar. Di dalam Al-Quran disebut itu sebagai dosa, atau di dalam hadis Nabi SAW itu disebut dosa yang membinasakan. Asab al-mubiqot, lari dari medan jihad. Di saat dua pasukan berjumpa, maka tidak boleh lari ya, harus bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat berita tersebut disampaikan kepada sang raja, sang raja pun kemudian merasa khalifah ya maksudnya, khalifah pun merasa terpukul sekali, putranya kok melakukan dosa besar seperti ini. Kemudian sang istri tadi bertanya, melihat suaminya ya khalifah murung begitu, terlihat murung, ada apa wahai suamiku, kenapa engkau tampak begitu sangat murung? Maka kemudian diceritakan ya sama sang khalifah tentang berita yang sampai bahwasannya putranya lari dari medan perang, melarikan diri di saat berjumpa dengan musuh. Maka sang istri menjawab dengan tegas, demi Allah itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Terus seperti itu. Sang istri mengatakan, tidak mungkin itu terjadi wahai suamiku, saya yakin putra saya tidak akan berbuat seperti itu. Sampai kemudian berjalan beberapa waktu, setelah itu ternyata berita yang sampai kepada khalifah bahwa sang putra telah menguasai daripada musuh, telah mampu untuk mengalahkan musuh. Ya. Ternyata kemarin itu bukan kok lari dari medan jihad, tetapi apa istilahnya, mundur untuk membuat siasat, yang kemudian dengan itu menggempur balik dan menang. Maka sang suami mendengar berita tersebut dan ingat akan kata-kata istrinya, tidak mungkin tadi, tidak mungkin putra melakukan itu. Itu ditanya sama khalifah, wahai istriku, kamu mengatakan tidak mungkin itu kemarin, apa dasarnya? Kok ternyata memang benar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tadi. Maka sang istri bercerita bahwasannya, selama saya mengandungnya, saya selalu menjaga diri saya dari perkara-perkara. Saya selalu menjaga kehamilan saya itu dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan ini, dengan itu, dengan amalan-amalan salih. Sehingga saya yakin bahwa putra saya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan dan di antara apa yang disebutkan oleh para salaf, kisah-kisah mereka. Ya, ini penjagaan bahkan di masa di saat kehamilan. Ya, kalau seseorang kemudian menunggu sampai 120 hari tadi baru melakukan hal-hal tertentu, ya tentunya ya kita tuntut padanya untuk mana? Apa istilahnya? Mana tuntunan Rasulullah SAW dalam perkara ini? Begitu saja. Kalau ada, alhamdulillah. Tetapi yang kita ketahui dalam perkara ini, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah untuk senantiasa kita ya berlaku baik dan berbuat baik, terutama pada perkara-perkara yang kita harapkan kebaikan padanya. Wallahu a'lam. Dan itu yang dicontohkan oleh generasi salaf kita. Demikian mungkin ya, yang bisa dijawab dari pertanyaan. Kembali kepada apa yang tadi telah disebutkan ya, bahwasannya inti daripada dakwah para rasul yang pertama adalah tauhid, yang kedua memerangi kesyirikan, yang ketiga mereka ini kaitannya dengan apa-apa yang berada padanya, bapak-bapak kita, nenek moyang kita, untuk kemudian kita kembalikan dan kita lihat, kita ukur dari sisi syariat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya adalah wa kana ya'muru nabi shalah. Beliau juga memerintahkan kami untuk sholat, kata Abu Sufyan. Beliau ini Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk sholat. Dan sholat merupakan tiangnya agama. Ya, sholat merupakan tiangnya agama. Rasulullah SAW menyatakan as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkannya, dia telah menegakkan agama. Jadi agama yang ada pada dirinya. Dan barang siapa yang meruntuhkannya, maka sungguh dia telah meruntuhkan agama, yakni agama yang ada pada dirinya. Sehingga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka mengatakan di antaranya adalah ucapan Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, kan ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun wa irsalah. Adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah memandang sesuatu dari amalan yang apabila ditinggalkan itu merupakan kekufuran selain daripada salat. Jadi salat ini perkara yang begitu sangat besar, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sangat besar sekali. Orang yang meninggalkan satu salat, satu saja, ya, satu salat dari salat-salat yang fardu, itu dosanya lebih besar daripada seseorang berzina. Satu salat yang dia tinggalkan. Dan itu ijma seluruh para ulama sepakat, disebutkan oleh Ibnu Qayyim ya dalam kitab Hukmu Tariqis Shalah. Hukmu Tariqis Shalah, hukum orang yang meninggalkan salat, bahwa sepakat para ulama bahwasanya meninggalkan satu salat itu dosanya lebih besar daripada salat daripada berzina, daripada mencuri, daripada minum khamar, daripada membunuh jiwa. Karena yang dia langgar adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Satu salat. Adapun kalau orang kok sama sekali tidak sholat, dia menyebut dirinya muslim tapi tidak pernah sholat sama sekali dalam hidupnya, maka dia kafir. Sama sekali loh ya, tidak pernah sholat sama sekali, maka dia itu kafir. Kenapa? Dia disebut tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, karena memang dia tidak pernah sholat ya. Adapun jika dia kadang-kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, maka yang seperti ini pelaku dosa besar. Dosanya sangat besar sekali kaum muslimin ya, jadi harus hati-hati. Sedangkan perkara ini kita lihat begitu sangat banyak ditelantarkan sholat, terutama anak-anak kita, anak-anak ya, anak-anak kecil kita ya, terlebih mereka yang sudah mendekati masa balig. Maka yang seperti ini harus betul-betul dijaga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, agar anak-anak kita mereka tidak menjadi orang-orang yang meninggalkan sholat. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.